Oke ya. Langsung aja ada gerimis melanda hati. Melanda hati. Maya Sabrina dan Sekandung Musik. Happy birthday buat Lenny Octavia yang ke-20. Manapun kau berada, kau selalu ku cinta. Walau tak bersama, spesial buat Ai, sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu, rindu takkan terkira. Terjadi di kau tak bersama. Selamat siang ya, nanti lagunya ditunggu. Aku Cakerjo pokoknya ya.